satu persatu telah berguguran cinta yang singgah di hidupku. Mencoba untuk menaklukkanku, tak ada satu pun yang mampu. Saat engkau datang, semuanya berubah, aku pun menyerah. Itulah dirimu, pemenang cintaku. Ku serahkan semua lama ku mencari, sudah lelah hati memilih. Kini telah ku temukan tempat mencurahkan segala rasa, berbagi cerita. Itulah dirimu, apa yang ku rasa abadi selamanya. Sumpahku untukmu kekasihku, menjagamu di setiap waktu. Ku tempatkan engkau di atas segalanya. Selamanya. Oh.